نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا، بخت مهدر النبي في كل حال اختفى، على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا، هم رجال الأكابر هم أهوم الشرفاء، هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا، يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا. الله الله الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabatku semua di pagi yang penuh barokah ini? Insyaallah semoga sahabat semua senantiasa diberikan kemudahan, diberkahi langkah-langkahnya, dan senantiasa ditambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentunya sahabat sudah siap semua untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita kembali akan belajar bersama ya dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tentunya ya sahabat sudah harus mulai mempersiapkan diri untuk mencatat atau mendengarkan dengan serius hal-hal yang akan disampaikan oleh Buya Yahya ya. Dan kita sambil berharap dan berdoa semoga apa yang disampaikan membawa kebaikan, akan semakin meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita ya, dan juga semakin menambahkan ketaatan kepada kita, kepada di dalam diri kita kepada Nabi Muhammad, kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana menjalin hubungan kepada sesama manusia ya sahabat ya. Kita sudah membahas tentang masalah bagaimana cara menghormati tamu. Kita juga telah membahas bagaimana agar kita bisa berbuat kebaikan, melakukan hal yang baik atau menjalin hubungan baik dengan tetangga. Dan pada kesempatan kali ini ya sahabat, kita akan kembali meningkatkan keimanan kita kepada hal yang gaib. Dulu pernah Uya membahas tentang masalah ciri-ciri atau tanda-tanda alamat hari kiamat ya sahabat ya. Akan tapi pada kali ini, pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang masalah hari akhir ya. Dan ini silsilah yang insya Allah nanti akan berlanjut sampai tuntas semuanya kita bahas ya. Dan tentunya ada hal yang penting yang harus benar-benar kita fahami, karena ini semua adalah berkaitan dengan masalah hal yang gaib. Ini adalah berkaitan tentang masalah keimanan, keyakinan kita kepada Allah dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Buya bukan hanya sekedar menjelaskan tentang masalah silsilah tersebut, akan tetapi apa saja yang harus kita persiapkan ya sahabat ya. Karena kehidupan kita yang sesungguhnya bukan kehidupan kita di dunia, tapi kehidupan kita kelak di akhirat. Kehidupan di dunia kita ini adalah sementara, kita akan berakhir di sini. Allah tahu kapan waktunya ya. Akan tapi kita meminta bahwa ketika kita berada di dunia, Allah senantiasa memberikan umur yang barokah ya. Umur yang barokah, umur yang menjadikan kita mempunyai, dengan umur yang Allah berikan kita bisa melakukan banyak hal yang berurusan kepada manusia, kita menjadi orang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad, dan kita pun menjadi orang yang dimuliakan Allah kelak di akhirat ya sahabat. Nah, inilah mempersiapkan hari akhir, dan kita akan mempelajari tentang silsilahnya. Baik sahabatku, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, kita akan menyapa terlebih dahulu Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabarnya Buya? Alhamdulillah, berkat doa para pendengar. Semoga para pendengar dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah, hidayah dari Allah. Amin, amin. Bimbingan dari Allah, amin. Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Buya. Dan juga kepada semua radio yang telah merilai acara ini, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama Anda untuk menyiarkan dakwah ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan Anda, memberikan pahala yang berlipat ya, dan memberikan segala kebaikan bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Baik Bu ya, kami persilakan untuk berikan mukadimahnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, berbicara tentang hari akhir adalah berbicara tentang tujuan dan yang sadar akan tujuan, maka ia akan menjadi benar di saat mempersiapkan diri menuju tujuan tersebut. Yang dimaksud hari akhir adalah setelah kehidupan di dunia ini, dengan pintu pertamanya adalah kematian. Sangat penting, sangat perlu untuk kita selalu berpikir, menghadirkan kesadaran bahwa kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan berpindah kepada alam dalam keabadian nanti. Dan keyakinan ini perlu dibangun terus. Maka sesuai dengan kadar keyakinan kita kepada hari akhir, itulah akan tampak usaha kita untuk mempersiapkan di dalam menyambut hari akhir. Dan juga apa yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini, maka itu juga cerminan dari keyakinannya akan hari akhir. Yang berbuat baik banyak di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala, tentu karena berangkat dari keyakinannya bahwa di sana ada hari akhir, lanjutan daripada kehidupan kita di dunia. Maka kebejatan seseorang itu terjadi karena ia kurang yakin akan hari akhir. Dan nanti akan kita sebutkan cerita panjang hari akhir, mulai dari saat orang meninggal dunia, kemudian keadaan di alam barzah, kemudian nanti saat bangkitkan di mahsyar, dan seterusnya. Yang semua itu akan menjadikan seseorang semakin berhati-hati di dalam menjalani hidup di dunia ini, agar ia tidak menemukan satu kesusahan pun di saat berada di perjalanan setelah dunia ini. Karena perjalanan setelah dunia ini tidak ada bekalnya kecuali yang kita kumpulkan saat kita hidup di dunia. Banyak faedah-faedah kalau kita selalu mengingat kematian. Dan sering sekali disebutkan tentang hari akhir itu. Hari akhir luar biasa. Yang tidak punya keyakinan hari akhir, orientasi atau masa depan hidupnya ada di dunia, maka lihat banyak kebincangan-kebincangan. Dia akan tidak peduli dengan kezaliman. Karena apa? Yang penting aku terbebas, aku menang, aku berhasil, dan seterusnya. Dia tidak berpikir bahwasanya ada hukuman nanti setelah kehidupan di dunia ini. Sehingga betul-betul kalau orang itu hilang keyakinannya kepada hari akhir, lihat, ini akan menimbulkan musibah besar di dalam hidupnya. Dan semua agama itu sebetulnya mengajarkan risalah-risalah dari nabi-nabi terdahulu, biarpun yang sudah dirusak sekalipun, keyakinan akan adanya hari akhir adalah ada. Ya. Bahkan agama buatan pun harus menjanjikan adanya hari akhir. Seperti adanya surga. Ada balasan ya, nanti. Karena apa? Itu yang menjadikan seseorang untuk berbuat termotivasi baik, agar ia bisa berbuat untuk hari akhir nanti. Ini jadi sungguh sangat penting-penting untuk mengukuhkan keyakinan kita tentang hari akhir. Jadi itu ciri ahli iman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita mungkin ayat pertama surat Al-Baqarah setelah surat Al-Fatihah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Ghaib yang tidak kita saksikan yang tidak saat tampak, ini. Ya. Yaqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Yuqinun. Jadi diulang dua kali, padahal akhirat adalah bagian daripada ghaib. Kenapa diulang dua kali di sini? Hikmahnya para ulama menyebutkan bahasanya begitu pentingnya orang untuk menanamkan keyakinan akan hari akhir. Apapun yang kita berbuat saat ini akan kita petik nanti kapan? Di hari akhir. Sehingga ini akan menjadikan orang berhenti dari kedzalimannya. Sehingga orang cerdas disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Dijawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian orang cerdas. Karena dia selalu ingat kematian, maka di saat berdagang di pasar pun tidak sempat berbohong. Karena apa? Kalau dia tiba-tiba mati sesak sewaktu-waktu, dia punya kebohongan dan dia akan sengsara dan terhinakan. Yang berbuat dolim dengan tetangga, berbuat dolim kepada saudara, ya sadar bahwasanya ini semua akan dipetik buahnya di akhirat. Karena berbuat dolim mengambil warisnya saudara dan seterusnya, lihat. Yang berbuat dolim dengan pasangannya pun demikian dan seterusnya, ia akan selalu terbimbing dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Sebab akibat itu menentukan perilaku saat ini. Akibat, apakah akibat yang sifatnya segera tiba atau akibat jangka panjang? Contohnya bagaimana, Pia? Contohnya, kalau kamu berbuat itu aku pukul, berbuat tak kira-kira? Gak berani. Pukulannya ya? belum ada. Awas ya kalau kamu masuk rumah ini, saya pukul. Anak kecil masuk atau tidak? Enggak, Pia. Karena apa? Takut pukulan ini akan dibuat. Jadi akibat. Jadi berpikir tentang akibat ini penting sekali. Dan orang cerdas seperti itu. Kalau orang berbuat suka-suka itu gak cerdas. Orang berbuat suka-suka menunjukkan dia itu tidak berpikir masa depan. Dan masa depan kita yang sungguhnya adalah akhir. Akhirat, kehidupan setelah di dunia ini. Di saat itu nanti, di akhirat nanti, Masya Allah, kita semua akan menghadap kepada Allah. Dan akan tampak semua yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Dan tidak ada yang terzalimi. Semua yang kita lakukan akan dihitung nanti. Tidak ada yang terzalimi. Fala tutlam nafsun syai'a. Sampai dikatakan enggak ada yang terzalimi saat itu nanti. Wa in kana mithqal habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Sehingga apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, akan ada hitungannya nanti di akhirat. Lah, membangun keyakinan ini lu penting. Jadi sehingga faedahnya, kalau orang semakin kuat keyakinannya kepada hari akhir, akan memacu orang untuk beribadah. Ini. Karena ibadah itu sepertinya orang yang bekerja hari ini untuk mendapatkan gaji di sore hari. Cuman ini jangka panjang. Makanya kurangnya ibadah kita itu karena ada hubungannya dengan kurangnya keyakinan kita akan hari akhir. Hari akhir. Jadi yakin dengan hari akhir itu punya pengaruh terhadap perilaku kita, amal-amal soleh. Bersegera untuk melakukan kebaikan. Baik. Menjauhkan orang dari berbuat zalim selanjutnya. Yang kedua adalah menjauhkan orang dari berbuat zalim kepada sesama dan sebagainya. Karena ini semua akan ia petik nanti. Nantilah, kata nanti ini harus yakini. Bukan nanti yang diragukan. Nanti. Dan iman kepada hari akhir pun menjadikan seseorang mudah menghentikan kemaksiatan. Karena ada hukumannya nanti. Yeah. Jadi iman kepada hari akhir pun akan memperbaiki akhlak seseorang. Akan menjadikan seseorang itu berakhlak yang mulia. Akan mudah sabar. Ya, akhlak mulia kan kesabaran. Kenapa kamu sabar? Jawabannya apa? Karena semua yang ditimpakan Allah kepadaku, jika aku sabar, akan aku petik buahnya nanti di akhirat. Pun aku sudah diberi seperti ini, kalau aku tidak sabar, aku tidak mendapatkan. Jadi kesabaran itu bukan semata-mata karena dia takut kepada manusia. Kalau ngerengek kepada anaknya nanti dimarahi, bukan. Seseorang ibu yang sakit lalu sabar karena Allah. Lihat. Sekarang coba. Apa motivasinya? Bagaimana seseorang itu bisa sabar kalau punya tidak punya keyakinan di hari akhir? Bukan karena sabar, karena lemah, karena tidak mampu berbuat apa-apa. Mungkin ada seseorang kita lihat perilakunya kalem dan sebagainya. Karena apa dia itu? Hanya karena dia ingin diperlakukan oleh manusia seperti dia. Bukan karena mengharapkan pahala imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya seseorang karena Allah adalah sabar yang tidak berbatas. Selalu karena Allah, karena Allah, karena Allah. Sehingga yakin mamin musibatin tusibul muslimah. Saya yakin pastinya tidak ada musibah. Hadis riwayat Bukhari, tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim illa kafarallahu biha anhu, kecuali menjadi sebab pengampunan. Jadi lihat, kok bisa para salafun saleh itu di saat mendapatkan penyakit kok bisa syukur kepada Allah? Ini kan enggak nyambung. Mestinya orang sakit akan mengeluh, aduh dan mengatakan aduh dan macam-macam. Dan orang yang tidak punya iman akan mencaci maki, bahkan mungkin orang yang menjaga di kiri kanannya pun ikut dicaci maki. Dan tidak luput juga Allah pun akan dicaci maki kalau dia percaya akan adanya Tuhan. Dan mungkin kekufuran yang akan muncul di saat ia sakit. Baik. Dan keyakinan di hari akhir mudah seseorang untuk mengakui kesalahan-kesalahannya. Karena dia takut hukumannya di akhirat. Tobat itu maknanya apa? Menyadari kesalahannya, kemudian dia menyesal. Kenapa? Bagaimana penyesalan itu akan terwujud? Orang melakukan, mohon maaf, hubungan laki dan perempuan. Apa yang membedakan antara pernikahan dan tidak? Halal dan? Halal dan haram. Dan haram. Apa makna haram itu? Melanggar Allah. Melanggar, ada hukumannya nanti. Coba kalau ternyata gini, haram itu maknanya apa? Ya haram dok. Maksudnya apa? Ada hukumannya? Gak ada, cuman haram. Kira-kira gimana? Gak akan ada menghormati pernikahan. Iya, tidak ada. Jadi ini karena makna keyakinan nanti di hari akhir. Jadi kalau orang melakukan zina, dia akan dihukum oleh Allah. Maka kalau dia terjerumus, dia akan kembali minta ampun kepada Allah SWT. Seperti kisah salah satu sahabat Nabi yang bernama Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Salah satu dari sahabat Nabi SAW tergoda oleh setan, hawa nafsunya terjerumus dia dalam kehinaan zina. Nah ini orang tobat. Kalau orang tidak mikir hari akhir, lihat, dia akan cuek begitu saja. Pun aku sudah senang, dan kapan aku melakukan lagi? Jadi kenapa orang itu terus melakukan kehinaan zina atau yang lainnya? Karena dia tidak menyadari bahwasanya ini semua akan dipetik buahnya nanti di akhirat. Ma'is, salah satu sahabat Nabi, terjerumus dalam dosa hinanya zina. Akhirnya setelah setan hilang dari hatinya, hawa nafsunya mulai reda dan sadar. Ia menangis. Ia menangis, menyesal. Dan yang menjadikan ia menyesal apa? Keimanannya. Ingat hari akhir hukumannya nanti di akhirat. Saat ini aku tidak dihukum oleh Allah, tapi nanti ada hukuman di akhirat. Sehingga Ma'is datang kepada Rasulullah lebih senang dihukum di dunia daripada hukum di akhirat. Karena hitung-hitungannya apa? Hukuman di akhirat, hukuman di dunia tidak ada apa-apanya dibanding hukuman di akhirat. Ngadep kepada Rasulullah SAW dan bercerita, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni ya Rasulullah. Datang dari kepada Nabi dan berkata, ya Allah, aku telah melakukan kehinaan ini, zina, dan bersihkan, sucikan. Nabi memberikan isyarat, wahai hak, celaka. Irji fastaghfirillah wa tub ilaihi. Pulanglah kau minta ampun kepada Allah. Yang dibangun adalah kesadaran. Ingat Allah, tobat kepada Allah. Tidak lama kemudian datang lagi itu Ma'is dan berkata yang sama, ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku. Lihat, gak pengen disiksa di akhirat ya. Nabi mengatakan, irzi fastaghfirillah wa tub ilaih. mintalah ampun kepada Allah dan kembalilah kepada Allah sana. Dua kali. Seketiga sampai keempat kalinya. Akhirnya apa? Karena dia adalah orang yang pernah menikah, maka ditegakkan hukuman dan dia ngerti hukumannya adalah dilempar batu rajam sampai mati. Sampai mati. Kenapa dia memilih dibukuli di dunia? Karena tahu hanya bersifat sementara ya. Ya, karena sakit di akhirat tidak bisa dikira-kira. Lihat, bagaimana seseorang kok bisa memilih begitu? Mestinya kan lari. Keimanan ya, Bu. Lari daripada itu agar yang penting selamat di dunia. Tapi ternyata dia memilih untuk dirajam sampai meninggal. Nah, akhirnya dirajamlah Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu. Akhirnya para sahabat Nabi menyolati. Dan dikuburlah Ma'iz. Seorang laki-laki lewat. Waktu dikubur, Nabi mendengar dua orang yang lagi berbincang membicarakan tentang Ma'iz. Membicarakan tentang bahasanya ini, kasih itu orang dipukuli, dilempari kayak anjing. Maksudnya merendahkan gitu, ya. Mati dalam keadaan zina. Dihukum karena zina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama melihat bangkainya kijang. Bangkai kijang atau khimar, bangkai khimar yang mati. Ya. Bangkai itu kalau sudah sehari dua hari itu menjadi mengembung ya. Kemudian kencang kakinya ke atas begitu, jadi pemandangan yang sangat menjijikkan. Lalu Nabi berkata kepada dua orang tersebut, sini makan itu daging, makan ini. Dua orang itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana daging busuk aku harus memakannya? Dijawab Rasulullah, apa yang kau lakukan tadi lebih busuk daripada makan bangkai ini. Kau menggunjing Ma'iz tadi, itu lebih busuk daripada ini. Lalu Nabi dengan nada suara keras menunjukkan kalau lebih marah, walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, demi Allah, innahul ana, dia sekarang ada di surga, lafin anharil jannati, di sungai-sungai surga. Laqad tabat taubatan, dia telah tobat dengan satu pertobatan. Laqosimat baina ummati ummatin, kalau dibagi tobatnya kepada umat dalam riwayat ahli Madinah, lawasiatuhum nisai cukup. Subhanallah. Ya, Nabi. Jadi orang bertobat, orang bersalah iya, akan tapi tobat, tobat yang sesungguhnya. Memang nanti ada hukum fikihnya, apakah seseorang itu di saat-saat ini melakukan zina haruskah seperti itu? Tiru Nabi. Kalau seandainya dia pulang dan tobat menangis, selesai. Maka barangkali ada yang mendengar suara ini, ada melihat orang atau mendengar orang yang pernah terjerumus dalam zina, tidak perlu sampai dirajam, akan tapi cukup kembali kepada Allah, bertobatlah. Maksudnya yang disebut, maksudnya kami hadirkan tadi, jadi tobat yang menjadikan dia itu rela sakit. Lah kalau dulu dia berzina gara-gara urusan kerjaan di tempat itu, maka dia meninggalkan tempat itu akan rela. Mungkin pergi ke satu kota kerja di situ gak aman, dia akan rela meninggalkan agar tidak terjerumus dalam zina kembali. Mungkin seorang istri sudah tidak sah dengan suaminya karena satu percekcokan, terjadi perceraian. Jangan hanya memikirkan uangnya saja, tapi takut kepada Allah, dia rela. Karena sudah cerai, karena sebagian ada orang di saat belum cerai itu adalah bermusuhan, tapi di saat cerai malah menjadi akrab, zina. Dan masih banyak kisah-kisah seperti itu. Jadi kalau orang imannya kepada akhir hari akhir itu semakin kuat, maka ketahuilah ringan bagi dia untuk mencari yang halal. Sampai seandainya pun dia dirajam kepalanya sampai hancur pun dia akan ya, rela. Apalagi kalau hanya lapar sehari atau lapar dua hari, menahan hawa nafsu akan mudah baginya. Maka sungguh beruntung orang seperti Ma'iz itu, terjerumus dalam zina, akan tapi setelah itu tobat. Dan tobatnya itu seandainya dibagi kepada ahli Madinah semuanya, niscaya akan cukup. Subhanallah. Ini makna. Jadi perlu sekali kita menguatkan, mengukuhkan keimanan kepada hari akhir. Dan ketahuilah semuanya akan ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari akhir, iman kepada hari akhir menjadikan orang bersemangat untuk bertobat, melakukan kebaikan, menjadikan orang tidak berbuat zalim, menjadikan orang untuk tidak melakukan kejahatan, menjadikan seseorang itu mudah tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak yang mulia. Ini adalah dari keyakinan. Kita itu bukan sekedar basa-basi. Lihat. Kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, ngerti makna berbuat baik kepada tetangga, tapi sebatas apa? basa-basi sosial dibaikin juga, Bu. Basa-basi sosial ya. Hanya berharap bahwasanya jika tanggaku aku perlakukan dengan baik, nanti dia akan memperlakukan baik kepadaku. Ya paling tidak kalau aku pergi, rumahku akan dijaga amanlah. Ternyata di saat tetangga yang dibaikin tidak peduli kira-kira apa. Kesel atau tidak? Gak akan berbuat baik lagi, Be. Kesel, karena apa? Kesel. Dia mengharap sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya. Tapi orang yang berbuat baik kepada tetangganya karena Allah, ingat hadis Nabi SAW, mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Riman kepada Allah dan hari akhir disebut lagi. Maka hendaknya muliakan tetangganya. Jadi beda, motivasinya beda. Orang kafir menghormati tetangga karena basa-basi sosial, tapi ahli iman berbuat baik kepada tetangga karena mengharap keridhaan Allah di hari akhir nanti. Sehingga lihat, karena yang diharap ada motivasinya adalah sesuatu yang dahsyat agung. Maka kalau ada orang berbuat jelek kepada tetangganya, kita tetangga menjadikan tetangga tidak senang, tidak betah, maka ketahuilah dia tidak punya keyakinan yang benar kepada hari akhir. Lupa lagi lalai. Nah, ini yang harus kita fahami secara sempurna, secara utuh, benar-benar artinya setiap hari kita harus mengingat bahwasanya di kehidupan dunia ini adalah sebentar saja, dan setelah itu kita akan masuki kehidupan yang lebih panjang. Nah, nanti pintunya adalah kematian, dan nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kematian, hakikat kematian, dan setelah itu bagaimana keadaan roh kita dan seterusnya yang harus kita yakini. Jadi nanti semuanya silsilah yang akan kita bahas itu nanti sebetulnya mengukuhkan makna keyakinan kepada hari akhir. Wasanya itu ada dari riwayat-riwayat yang mutawatirah dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu nanti orang kalau semakin kuat keyakinannya akan setelah kehidupan setelah kematian, maka ia akan semakin benar, bukan menjadi orang yang cemberut, bukan menjadi orang yang suka zalim, sehingga hidupnya semakin indah. Karena apa? Semuanya itu dibangun atas keyakinan kepada hari akhir, hari setelah kehidupan di dunia ini. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah sahabat, terima kasih Bu atas penjelasannya, dan sahabatku semua tentunya sudah Anda juga ikut mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh Bu dan tentunya mulai banyak muncul pertanyaan atau mungkin masukan-masukan ya, yang semoga bermanfaat untuk kita dan semoga bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan baik bagi sahabatku semua, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung di 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya langsung kepada Bu di 0231252549, atau Anda bisa bergabung di via SMS di 081321461079, atau Anda juga bisa bergabung di FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Dan juga bagi semua radio yang sudah merilai acara ini, semua sahabat yang mendengarkan dari radio-radio merilai acara ini, Anda juga bisa bergabung di tadi di 4 media komunikasi kami juga, sama seperti kami sebutkan tadi. Anda bisa bertanya langsung kepada Buya, kami ulangi lagi, di 0231252549, atau Anda juga bisa bertanya via SMS di 081321461079, atau Anda bisa bergabung di FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Baik, kami tunggu kebersamaan Anda, dan akan tapi kami akan break dulu sebentar, dan jangan beranjak kemana-mana.